yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi dan bila ku menanti pernahkan kau coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi salahkah untuk menanti.